إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Dawa yang pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang sikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik dan tepat. Kita tahu bahwasanya husnuzan kepada Allah Ta'ala itu wajib dan kewajiban tersebut melazimkan adanya amalan saleh yang menjamin benarnya atau sidqnya husnuzan kita kepada Allah Ta'ala dalam mengharapkan sesuatu. Tentu di hati kita masing-masing kita memiliki pengharapan, keinginan baik, cita-cita dan berharap doa-doa kita terkabul. Dan tentu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan dalam keadaan kalbu kalian itu yakin dengan terjawabnya doa, yakin dengan terkabulnya doa. Itu adalah bentuk husnuzan kepada Allah Ta'ala. Tetapi bukanlah merupakan husnuzan kepada Allah jika kita menyelingkan harapan dengan kemaksiatan. Maka itu malah justru merupakan buruk sangka kepada Allah. Bahkan ibaratnya atau secara tidak langsung menganggap bahwasanya Allah Ta'ala itu zalim, yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena jika kita berhusnuzan kepada Allah, maka melazimkan adanya sikap baik dan amalan yang saleh. Diiringkan dengan itu. Adapun sekadar berbaik sangka kepada Allah namun dengan bermaksiat, maka malah mungkin Allah Ta'ala akan sesuai dengan persangkaan dia yang baik. Tidak, melainkan Allah Ta'ala akan mengazabnya. Baik, bismillah, kita akan memulai halaman 50 dari kitab terjemahan Ad-Da wa Ad-Dawa. Pustaka Pustaka Imam Syafi'i, ya, dan kita lihat kitabnya Ad-Da wa Ad-Dawa. Ada beberapa ketergelinciran di pemikiran sebagian kaum muslimin, yaitu penyandaran mereka terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suatu hadis qudsi bahwasanya Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, ya, hadis qudsi, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Syufni hadis qudsi, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ. Aku sesuai dengan persangkaan baik hambaku terhadapku. فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ. Maka hendaklah dia berprasangka tentangku sesuai kehendak dia. Hadis ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beramal soleh. Dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang tidak ingin beramal saleh namun punya harapan tinggi. Tapi tentu Allah Ta'ala tidak akan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, husnudzan yang benar adalah persangkaan baik di kalbu dengan diiringi amalan soleh. Adapun husnudzan yang palsu adalah dia hanya bersangka baik dan yakini terjawabnya doa, namun dituruti dengan amalan yang buruk. Dikatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, maksudnya dari hadis qudsi ini, Allah akan berbuat kepada hambanya sangkaan dia. Maka janganlah kita bersuudzon kepada Allah. Di antara bentuk suudzon kepada Allah, kita berharap baik kepada Allah, namun kita menyelingkan dengan maksiat terhadapnya. Berharap baik, menyelingkan maksiat terhadapnya, dan menyangka bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan apa yang diharapkan itu. Padahal yang dilakukan adalah maksiat. Maka ini tidak bisa, tidak benar. Tidak diragukan bahwa persangkaan yang baik berkaitan dengan perbuatan yang baik pula. Persangkaan baik itu berkaitan, bertalian erat dengan perbuatan yang baik. Orang yang berbuat kebaikan akan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ini hal yang patut kita cerna dan benar-benar kita pikirkan di kehidupan realitas kita. Orang yang berbuat kebaikan, ya, jika antum berbuat ihsan, berbuat kebaikan, amalan soleh, maka dia akan berbaik sangka kepada Rabb-nya, kepada Allah Ta'ala. Apa ketaatan yang telah antum lakukan baru-baru ini? Ketahuilah ketaatan tersebut akan melahirkan sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa husnudzonnya adalah bahwasanya Allah akan membalas perbuatan baik itu. Ketika antum melakukan qiyamul lail misalnya, antum melakukan qiyamul lail, maka akan sendirinya, dan qiyamul lail yang antum melakukan itu baik, ikhlas, maka dengan sendirinya antum akan berhusnudzon kepada Allah dengan amalan baik tersebut, dan meyakini, di antara bentuk husnudzon itu benar meyakini bahwasanya amalan itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya usaha antum untuk mengamalkannya sebaik-baiknya. Oleh karena itu, terkadang misalnya kita melakukan sholat, menunaikan rukun, kewajiban, dan juga bahkan sunnahnya sebaik mungkin yang kita mampu. Apa yang terjadi setelah sholat? Ketenangan jiwa, kelapangan dada, hal yang enak diresapi. Nah, apakah ada perasaan bahwasanya amalan tersebut membantu memperbaiki jiwa kita? Iya. Apakah ada perasaan bahwasanya amalan tersebut membuat kita berbaik sangka kepada Allah? Jelas. Dan hal tersebut terasa oleh kita semua, alhamdulillah. Juga di antara bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selain Allah meyakin Allah Ta'ala akan membalas perbuatan baik itu, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya serta akan menerima taubatnya. Itu bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika misalnya suatu ketika kita taubat dari suatu amalan yang fasid, amalan yang buruk misalnya. Apakah kita ragu penerimaan taubat dari Allah? Kalau kita ragu, ya berarti ya gimana? Berarti memang taubatnya kurang bagus. Oke, yang sahih adalah kita tidak ragu, benar-benar bertaubat, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat. Itu tadi adalah sikap orang yang memang benar husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada kelompok kedua. Dan mungkin mereka adalah kita. Kelompok kedua. Adapun orang yang melakukan keburukan amalan yang rusak, sayiat, dan terus menerus melakukan dosa besar, melakukan kezaliman dan i'rad dan taharruf, penyimpangan terhadap syariat, maka kegelisahan serta ketakutan, kegelisahan berdiri di kalbu serta rasa takut khauf yang timbul dari kemaksiatan, kezaliman, juga perkara yang haram, itu akan menghalangi pelakunya untuk berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Itulah, ketika misalnya kita punya harapan, kemudian kita menjalankan step-step untuk harapan tersebut dengan amalan yang buruk, maka yang akan terberi dan terlahirkan adalah rasa ketakutan, kegelisahan, kegamangan. Karena apa? Dia punya harapan kepada Allah, tetapi justru melakukannya dengan cara yang buruk. Melakukannya dengan cara yang buruk seperti menerus melakukan dosa besar, juga melakukan kezaliman, dan juga melakukan penyimpangan terhadap syariat Islam. Maka yang ada bukanlah terjawabnya doa, dan yang ada bukanlah sikap tenang di hati karena husnuzan kepada Allah. Yang ada malah justru was-was, cemas, dan merasa bahwasannya Allah tidak menjawab doanya. Dan memang Allah tidak menjawab doa. Tapi kalau misalnya dia merasa pasti Allah menjawab doanya, bagaimana mungkin bisa terjawab doanya padahal dia sendiri melakukan ikhtiar dan usaha untuk menuju harapannya dengan cara yang busuk. Misal, saya ingin punya properti, tapi kemudian dia berdoa minta maulai Allah, saya ingin punya tanah 200 meter misalnya. Kemudian setelah doa, dia melakukan ikhtiar, karena di antara rukun tawakal adalah ikhtiar, usaha. Dia melakukan usaha, namun usahanya tersebut dia lakukan dengan menempuh cara yang haram. Misalnya apa? Korupsi atau mencuri uang misalnya 2 miliar. Na'udzubillah. Dan apakah masuk akal jika kita katakan, oh dia sedang berbaik sangka kepada Rabb-nya? Apakah masuk akal? Tidak. Tidak masuk akal. Kenapa? Karena dia justru melakukan suatu amalan yang mendatangkan murka Rabb. Amalan yang melazimkan adanya kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah Ta'ala marah, namun dia mengharap Allah tidak marah dengan sesuatu itu? Padahal korupsi suatu dosa besar, maka tidak benar. Dan itu bukan merupakan bentuk husnuzan, melainkan su'uzan. Hal ini bisa disaksikan di realita sehari-hari. Misal budak yang melarikan diri, misal ada budak melarikan diri, memiliki perilaku yang buruk, tidak taat kepada majikannya, itu tentu tidak akan berbaik sangka kepada majikannya. Misalnya ada seorang anak dan seorang ayah, anak tersebut membangkang kepada ayahnya, membenci ayahnya. Apakah masuk akal jika kita katakan, oh anak itu berharap ayahnya akan memberi nafkah? Wah, anak itu berharap akan memberi nafkah. Oh, berarti anak itu husnuzan kepada ayahnya. Apakah hal seperti itu wajar? Tidak. Enggak benar. Begitu juga dengan seorang hamba, misalnya dia melakukan kemaksiatan dan berharap bahwasanya semua dosanya terampuni. Maka ini bukan bentuk husnuzan yang tepat. Karena husnuzan yang sahih itu adalah menganggap bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan menyanyikan amalan sesuai dengan apa yang diamalkan. Kalau amalan itu baik, maka husnuzan kita adalah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan itu buruk, Rasulullah kita justru adalah bahwasanya amalan tersebut akan diberi sanksi pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah husnuzan yang benar. Baik, sekarang perilaku buruk, akhlak buruk, muamalah yang buruk dan beribadah yang buruk. Kegelisahan dan ketakutan yang timbul akibat perbuatan buruk, perilaku buruk ya, itu tidak akan pernah dengan prasangka baik. Kegelisahan, khawatir, ketakutan yang timbul akibat perbuatan buruk itu tidak akan pernah bersatu dengan husnul dzan selama-lamanya. Orang yang melakukan perbuatan buruk ya akan merasakan ketakutan dan kegelisahan yang setara dengan kadar perbuatan buruknya. Ya, orang yang melakukan perbuatan buruk ya, dia akan merasakan ketakutan, kekhawatiran dengan kadar yang semizan dengan perbuatan buruknya, ketakutan tersebut. Semakin sering dan rutin, maka semakin ada kegelisahan pada dirinya. Nah, maka kata Ibnu Qayyim, sungguh orang yang paling berbaik sangka kepada Rabbnya itu adalah orang yang paling taat kepada Rabbnya. Ya. Orang yang paling berbaik sangka kepada Allah itu adalah orang yang paling taat kepada Allah. Maka ya ikhwah, kalau misalnya antum punya harapan yang baik di masa depan, menebus harapan itu untuk menghasilkan husnuzan dan optimis akan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara beramal soleh. Ya. Untuk teman-teman misalnya ingin menikah dan dilancarkan pernikahan, maka dengan apa caranya? Berdoa, jelas berdoa. Tetapi tanpa usaha tidak cukup. Usaha bagaimana caranya supaya insya Allah pernikahannya lancar, dimudahkan. Beramal soleh. Sehingga dengan amal soleh tersebut akan terbit husnuzan kepada Rabb Al-Malik Al-Hakim. Akan ada nanti husnuzan kepada Allah. Bahwa saya insya Allah dengan amalan soleh saya ini, saya serahkan perkara itu, dan dengan amalan soleh saya ini, Allah Ta'ala akan menjawab doa saya. Pasti. Dengan jawaban yang sama ataupun yang lebih baik. Ya. Jadi tadi ingat, orang yang paling berbaik sangka kepada Allah adalah orang yang paling taat kepada Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata, yang maknanya, sesungguhnya orang beriman itu berbaik sangka kepada Rabbnya, sehingga ia pun melakukan amalan yang baik. Sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabbnya, sehingga ia melakukan amalan yang baik. Oh, berarti barometer amalan atau amalan kepada Allah itu adalah amalan baik kita, bukan sekadar tuturan lafal doa atau panjangnya amin. Ya, berarti barometer benarnya husnuzan kita itu adalah di amalan baik kita. Baik. Kata Al-Hasan Al-Basri lagi, masih melanjutkan, sebaliknya sesungguhnya orang yang durhaka itu bersikap buruk sangka kepada Rabbnya sehingga ia pun melakukan amalan yang buruk. Orang yang durhaka itu akan bersikap su'udzan kepada Rabbnya sehingga ia pun melakukan amalan yang buruk. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bagaimana mungkin seseorang akan berbaik sangka kepada Rabbnya jika ia lari dari Allah? Pertanyaan, bagaimana mungkin seseorang berbaik sangka kepada Allah tapi dia malah menjauh dari Allah? Mungkin enggak? Jawabannya tidak mungkin. Kalau misalnya antum misal berharap kepada bapak, berbaik sangka kepada bapak, mengharapkan sesuatu yang baik dari bapak, tapi ternyata antum malah jauh dari bapak, enggak mau dekat-dekat sama bapak, enggak masuk akal. Bagaimana? Husnuzan yang enggak benar. Ya bagaimana mungkin seseorang berbaik sangka kepada Allah tapi dia malah lari dari Allah? Lebih parahnya lagi, berpindah-pindah dari suatu kemurkaan Allah kepada kemurkaan Allah yang lainnya. Bagaimana juga mungkin dia husnudzon kepada Allah dalam keadaan dia menjerumuskan diri ke dalam jurang laknat Allah Ta'ala? Bagaimana juga seseorang husnudzon kepada Allah dan dia dalam keadaan merendahkan dan menyia-nyiakan hak dan perintah Allah Ta'ala? Misalnya husnudzon kepada Allah, saya akan masuk surga ya Allah. Ya Allah, masukkanlah saya kepada surga. Ada azan subuh, tidak mau sholat. Kemudian kita tanya, kamu berharap begitu, tapi kok perlakuannya begini? Jawabannya apa? Saya husnudzon kepada Allah, berbaik sangka bahwasanya Allah akan memasukkan saya ke surga, menghapus saya. Masya Allah, ini bukan husnudzon, ini su'udzon. Karena apa yang kamu lakukan itu adalah dosa besar. Apa yang kamu lakukan? Dosa besar yang mengandung atau mengundang kemurkaan Allah Ta'ala dan merupakan bentuk su'udzon, buruk sangka kepada Allah adalah kamu bermaksiat. Jelas, kamu tahu bermaksiat, namun kamu mengharapkan surga dari maksiat itu. Ini zulm. Ini sama dengan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini zulm. Dan manusia menganggap seperti ini, berharap seperti ini, maka dia su'udzon kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi bagaimana mungkin seseorang disebut berbaik sangka kepada Allah, padahal dia meremehkan larangan Allah, serta mengerjakan dan terus-menerus melakukannya. Oke. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bagaimana mungkin seseorang berbaik sangka kepada Allah jika dia menantang untuk memerangi Allah? Bagaimana mungkin seseorang berbaik sangka kepada Allah tapi dia nantang Allah? Juga misalnya memusuhi para wali Allah, memusuhi para ulama rabbaniin, atau bahkan menolong musuh-musuh Allah dengan menyebarkan propaganda dan berita sesat, mendiskreditkan kaum muslimin dan membela orang-orang kafir. Ini bukan bentuk husnudzon kepada Allah. Juga mengingkari sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, apakah ini husnudzon? Berburuk sangka tentang sifat yang Allah tetapkan baginya dan yang ditetapkan oleh Rasul, yaitu dalam bab asma'ul sifat. Jika seseorang mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu hanyalah nama, tidak ada makna, misalnya. Maka ini bentuk su'udzon kepada Allah Ta'ala. Serta menyangka dengan kebodohannya bahwa penetapan sifat-sifat Allah merupakan kesesatan dan kekufuran. Ini untuk jahiliyah ya, bantahan atau sindiran dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kepada jahiliyah. Yang mana mazhab salaf itu menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tetapi beberapa mazhab ahli kalam, itu mazhab yang memakai kalam, mengatakan bahwasannya barang siapa yang menetapkan sifat-sifat ini, maka mustahil dia tidak memakai logika, sehingga disebut sesat dan kufur. Perseteruan antara salafiyah atau mazhab salaf dengan mazhab yang meskipun menisbatkan dirinya kepada Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi pada hakikatnya mengikuti teologi kalam, itu masih berlanjut sampai sekarang. Masing-masing tentu saling beradu argumen. Dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah salafiyah yang menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan menyerahkan kesesuaian maknanya kepada Allah Ta'ala, dan tentu dia semua nama dan sifat Allah memiliki makna, tetapi kaifiyah tata caranya itu wallahu a'lam. Kemudian di antara yang dinafikan dan diingkari oleh mereka mazhab yang menyimpang, yaitu sifat Allah berbicara. Kemudian sifat Allah yang lain, oh, dinafikan. Sifat Allah ghadab misalnya, marah, dinafikan oleh mereka. Karena apa? Oh, sifat-sifat tersebut, bicara, marah, ridha, itu adalah sifat manusiawi. Tidak mungkin ada pada Allah Ta'ala. Nah, terus bagaimana dengan teks-teks yang menetapkan adanya sifat-sifat itu? Maka kata mereka, oh, itu perlu ditakwil, sehingga tidak tashabbuh, tidak tamatsul dengan manusia, tidak menyerupai manusia. Berarti bagi mereka Allah Ta'ala itu tidak berbicara, tidak ridha, tidak marah, melainkan ditafsirkan beda. Lalu bagaimana mungkin kita sebut mereka berhusnudzon kepada Allah, tetapi mereka mengatakan Allah tidak bicara, Allah tidak memberi perintah, tidak melarang, tidak ridha, tidak murka. Nah, seandainya kalau kita punya bapak, kemudian kita mengatakan bapak ini sudah berjuang berpuluh tahun untuk membina perusahaan besar, lalu kita tetapkan sifat bapak ini mentalnya loyo, enggak bisa bikin sesuatu, bikin perusahaan. Ini sama dengan menafikan sesuatu yang sudah terlalu jelas untuk dinafikan. Maka apakah ini bentuk husnuzan kepada bapak itu? Tentu ini adalah buhtanun azim, tuduhan. Begitu juga lebih-lebih, walillahil matsalu ala, lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah menetapkan wa kallamallahu Musa taklima. Qala wa idh qulna wa idh qala rabbuka, menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala berbicara. Kemudian dikatakan ridallahu fi ridal walidain, ridhanya Allah sesuai dengan ridhanya kedua orang tua. Kemudian juga wa ghadiballah, ghadab, Allah Ta'ala pun marah. Taib. Tiga sifat itu, berbicara, marah, dan ridha. Kalau misalnya ada mazhab yang menafikan sifat-sifat itu pada sudah jelas, maka berarti dia telah su'udzon kepada Allah Ta'ala. Makanya kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, bagaimana mungkin seseorang berprasangka baik terhadap zat yang telah, yang disangkanya tidak berbicara, tidak memberikan perintah, tidak memberikan larangan, tidak ridha, tidak murka, bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin? Sungguh Allah Ta'ala berfirman mengenai orang yang ragu terhadap keterkaitan pendengarannya dengan hal-hal yang bersifat parsial. Sebagian ada mazhab yang bersuhun kepada Allah dengan mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak mendengar sesuatu yang detail. Maka Allah Ta'ala berfirman mengenai mereka, inilah rahasia firman Allah, wa dzalikum dhannukum alladzi bi rabbikum ara'adakum فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan itulah dugaan kalian yang telah kalian sangkakan kepada Rabb kalian, dengan itu telah membinasakan kalian, sehingga jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang sungkan kepada Allah itu nanti akan rugi. Orang-orang itu, kata Ibnu Qayyim, menyangka bahwa Allah tidak mengetahui sebagian besar perbuatan mereka. Ya, sebagian besar perbuatan mereka yang bersifat detail, tersembunyi. Ini merupakan persangkaan buruk kepada Allah. Kalau misalnya kita merasa aman saja dari muraqabatillah, dari Allah Ta'ala mengawasi kita, kita merasa aman dari itu, maka itu adalah bentuk su'udzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Persangkaan seperti ini pula lah yang kemudian membinasakan mereka. Begitulah kondisi setiap orang yang menentang sifat-sifat kesempurnaan dan karakteristik kemuliaan Allah Ta'ala, serta mensifati Allah dengan hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Jika ia menyangka bahwa Allah akan memasukkannya ke surga, jika ia sudah dengan kejahatan seperti itu, menyangka kejahatan dengan kejahatan, menuduh bahwasanya Allah Ta'ala tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkata, kalau misalnya dia menyangka bahwa Allah Ta'ala akan memasukkannya ke surga, berarti dirinya benar-benar telah tertipu, terpedaya, dikuasai syaitan. Bukan karena baik sangkanya kepada Allah Ta'ala. Jadi salah. Menyangka saya akan masuk surga insyaAllah. Tetapi malah menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan maka ini bukan baik sangka. Ini su'uzan kepada Allah. Ya. Perhatikanlah baik-baik dan renungkan betapa pentingnya hal ini. Bagaimana mungkin di dalam hati seorang hamba berkumpul keyakinan bahwasanya, keyakinan gini, di hati seorang hamba ada keyakinan bahwasanya dia akan bertemu Allah, dia mendengar perkataan Allah, dengan ada keyakinan bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah dan keyakinan Allah mendengar perkataannya, keyakinan Allah melihat dia dimanapun dia berada, Allah mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi pada dirinya, tidak satupun rahasia tersembunyi dari Allah, dan dia yakin dia akan berdiri di hadapan Allah serta ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tapi justru dengan keyakinan yang benar itu, justru dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala menguasai dan mengetahui semuanya, justru dia melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, mengacuhkan perintah-perintah Allah, mengabaikan hak-hak Allah. Apakah mungkin berkumpul hal ini? Yaitu, apakah mungkin berkumpul keyakinan, saya yakin Allah Ta'ala melihat saya, tapi saya malah berbuat dosa. Berarti ini ada dua hal yang tidak bisa berkumpul dalam satu wadah, saling bertentangan. Maka akan kesulitan membuat gesekan jiwa, kesulitan, kegelisahan, karena amalan perbuatan bertentangan dengan keyakinan. Meskipun demikian, kalau misalnya dia tahu Allah Ta'ala melihat dia dan dia terus melakukan dosa, tapi ternyata dia menganggap diri masih tetap berbaik sangka kepadanya, maka bukankah ini semua bersumber dari jiwa yang tertipu dan angan-angan yang kosong belaka, kosong angan-angannya. Orang yang berangan-angan kosong itu adalah orang yang bermimpi begini begitu, mengharap yang terbaik tetapi dia melakukan yang terburuk. Itu angan-angan yang kosong. Ketika misalnya seseorang berharap yang terbaik tapi dia diam saja, itu juga angan kosong, namun itu lebih baik, lebih mending. Tapi kalau ada orang berangan baik, tapi kemudian dia melakukan yang terburuk, maka ini bukan kosong lagi, ini dosa. Abu Umamah Sahal bin Hunayf bercerita, aku dan sahabatku Urwah bin Az-Zubair pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, seandainya kalian berdua melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, Saat itu terdapat 6 atau 7 dinar di sisiku. Lantas beliau pun memerintahkanku untuk membagi-bagikan dinar tersebut. Aisyah melanjutkan, namun aku disibukkan oleh sakit Rasulullah SAW. Hingga akhirnya Allah Ta'ala menyembuhkannya. Beliau lalu bertanya tentang dinar-dinar itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Apakah kamu telah membagi-bagikan 6 dinar tersebut? Aku pun menjawab, belum demi Allah. Ya Rasulullah, itu kata Aisyah, aku disibukkan oleh sakitmu. Maka beliau lantas menyuruhku untuk mengambil dinar-dinar tersebut. Setelah itu beliau meletakkan dinar-dinar tadi di tangannya seraya menyatakan bagaimana persangkaan Nabi Allah, bagaimana persangkaan aku, sehingga sekiranya aku bertemu dengan Allah, tapi dinar-dinar ini masih bersamanya. Yaitu bersama saya. Maksudnya begini, ini dinar ini adalah amanat yang harus ditunaikan. Lalu bagaimana nanti nasib saya di hadapan Allah Ta'ala kalau Allah tahu bahwasanya ini belum ditunaikan. Bagaimana persangkaan saya terhadap Allah Ta'ala? Allah Ta'ala akan memberikan hukuman. Nah, ini persangkaan Rasulullah SAW jelas, tepat, dan benar. Bahwasanya kalau misalnya kita tidak menunaikan amanah ini, maka jangan berharap baik, melainkan kita tahu bahwasanya hukumannya ada. Baik, demi Allah, bagaimana kiranya persangkaan pelaku dosa besar dan orang-orang zalim terhadap Allah jika kelak bersua dengan Allah diiringi dengan kezaliman mereka terhadap sesama hambanya. Di sini, bagaimana kiranya persangkaan pelaku kabair, pelaku dosa besar, atau orang-orang yang zalim terhadap Allah, gimana persangkaan mereka terhadap Allah jika kelak bersua bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat tapi diiringi dengan kezaliman terhadap sesama hambanya, bagaimana nanti di akhirat, bagaimana, apa yang akan mereka lakukan, apa hujah, apa yang akan mereka berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia minta-minta sama Allah tapi ternyata dia mereka selingi dengan kezaliman, keburukan sikap terhadap hamba-hamba Allah, membunuh ulama, menjelekkan ulama, merendahkan harga diri ulama, maka apakah yang seperti ini sah husnudzonnya kepada Allah? Tidak. Ya. Karena itu perihal hal seperti ini, yaitu husnudzon kepada Allah, itu adalah hal yang benar-benar harus dipikirkan kembali, karena husnudzon kepada Allah itu tidak sebegitu mudahnya kita melafalkan, melainkan harus melakukan amalan-amalan soleh yang mendukung adanya benarnya husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika misalnya kita punya pengharapan sesuatu dari kebaikan kepada Allah, maka lakukanlah amal soleh, sedekah, berbakti kepada orang tua, sholat 5 waktu dengan kekhusyuan yang berlebih, banyak berdoa, kemudian bermuamalah kepada kaum muslimin dengan muamalah yang baik, jujur, berdagang yang baik, semua adalah bentuk husnudzon kepada Allah ketika kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bertanya, mengapa kok saya masih seperti ini? Yaitu sudah berdoa banyak-banyak, tetapi kok sepertinya tidak terkabul. Mungkin saja bukan disebabkan makanan, tetapi disebabkan dosa yang dilakukan. Dia berharap baik, ya, tetapi melakukan dosa. Berharap baik tetapi melakukan dosa. Maka apa jadinya? Ya, jadinya adalah Allah Ta'ala tidak membalas perbuatannya, tidak membalas doanya. Ya. Maka ini insyaallah mudah-mudahan menjadi salah satu prinsip kita dalam berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya husnudzon harus kepada Allah harus ditambahi atau diselingi atau diiringi dengan kebaikan dan amalan soleh. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan amalan-amalan kita soleh sebagai bukti husnul dzannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz Al-Hakim. Ya. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.